الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita melanjutkan kembali Kitabul Jami dari Kitab Ulughul Maram. Kita masuk hadis yang terakhir. Itu bisa bahasnya dikurangi. Baik. Kita menyisakan satu hadis volumenya dibesarkan aja, jangan dikurangi. Jadi sebelum kita masuk Babul Bir Wasilah, sebelum masuk bab al-bir wasilah, satu hadis yang tersisa dari bab sebelumnya, hadis dari Amr bin Shu'aib. Ada ini mic-nya. Enggak bisa. Baik. Bisa. Kelas 3. Ini enggak bisa. Baik. Ini enggak bisa. Nah, kasih kayak pro. طيب قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني اللي دي تابوتين yang ini. Sudah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Qul, makanlah. Washrab, dan minumlah. Walbas, dan berpakaianlah. Wa tasaddaq, dan bersedekahlah. Fi ghairi sarafin, tanpa saraf, melampaui batas. Wala makhilah, dan tidak pula makhilah, sombong. Akhraja Abu Dawud wa Ahmad wa 'allaqahu Al-Bukhari. Nah, hadis ini dikeluarkan Abu Dawud dalam sunannya. Kemudian Imam Ahmad dalam musnadnya. Akhraja Abu Dawud dalam sunannya. Sunan itu kitab yang tersusun sesuai dengan urutan babul fikih biasanya. Imam Ahmad dalam musnadnya. Musnad itu susunan kitab yang tersusun terkumpul setiap sahabat. Misalnya Abu Hurairah dikumpulkan semuanya. Kemudian sahabat-sahabat dikumpulkan semuanya, itu namanya musnad. Kalau sunan ya, itu sebagaimana Bulughul Maram ini misalnya. Hari pertama dari sahabat-sahabat, kedua siapa? Ya, kalau musnad itu satu sahabat semuanya. Wa 'allaqahu al-Bukhari. 'Allaqa maknanya Imam Bukhari menyebutkan di dalam sahihnya tanpa menyebutkan sanad. Sanad itu rangkaian rawi. Haddatsana fulan qala haddatsana 'Allan, itu namanya sanad. Imam Bukhari beliau tidak menyebutkan sanadnya, itu yang disebut dengan allaqahu. Ya. Baik. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan qul, silahkan makan. Washrab, silakan minum. Walbas, silakan berpakaian, dipersilahkan semuanya. Watasodak, silakan bersodakoh. Tetapi beliau memberikan aturan, jangan melampaui batas, jangan kebanyakan ketika makan, ketika minum. Ini melampaui batas. Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau berbicara tentang masalah ilmu, beliau menyebutkan kebutuhan manusia, kebutuhan kita kepada ilmu itu jauh lebih banyak dibandingkan kebutuhan kita terhadap makan. Kata beliau, kita butuh untuk makan sehari itu sekali atau dua kali. Beliau menyebutkan sekali atau dua kali, tidak menyebutkan tiga kali, apalagi lebih dari itu. Kita hanya butuh sekali atau dua kali dalam sehari untuk makan. Adapun kebutuhan ilmu kita, setiap kita beraktivitas, setiap kita bergerak itu butuh ilmu. Paling tidak di situ bisa sebagai patokan kita. Oh, berarti makan itu kira-kira sehari itu sekali atau dua kali. kebiasaan kita 3 kali. Kalau sampai melampaui batas, ya, mungkin berkali-kali makannya, itu masuk sharaf. Nah, demikian pula silakan minum, makan dan minum silakan, tapi jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Setiap makan, setiap minum pasti kekenyangan. Rasulullah memberikan patokan. Baik. Selesai makan itu sebelum kenyang. Makanlah ketika lapar dan selesai sebelum kenyang. Berarti tidak kekenyangan. Apakah tidak boleh? Ya boleh. Abu Hurairah ketika diundang Rasulullah ke rumahnya karena kelaparan, Rasul sampai ke rumah ada susu hadiah. Maka di situ Rasulullah minta kepada Abu Hurairah untuk memanggil semua ashab sufa. Banyak orangnya. Posisi Abu Hurairah itu kelaparan waktu itu. Sudah beberapa hari tidak makan. Sampai diinjek leher beliau karena dikira kesurupan karena sudah berhari-hari tidak makan. Dianggap orang kesurupan. Maka ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajak ke rumah beliau. Dan alhamdulillah ternyata di rumah Rasulullah ada susu. Nah, susu 1 gelas hadiah. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau minta kepada Abu Hurairah untuk mengundang para sahabat. Ketika Abu Hurairah diminta Rasul untuk mengundang para sahabat, mungkin sudah kepikiran dia Abu Hurairah. Kalau sahabat ashabus suffa itu diundang semuanya, enggak mungkin cukup susu ini. Ya. Bang jemaah. Segitu tok. Nah. Tapi karena itu perintah Rasulullah, akhirnya beliau pun mengundang para sahabat. Ketika sudah terkumpul semuanya, ngumpul semuanya, padahal susunya cuma sedikit. Rasul perintahkan Abu Hurairah untuk bagi susu itu. Bagi itu, ngiderkan susunya. Ini minum, selesai. Ini minum, selesai. Dan orang yang bagi minuman itu, adatnya, kebiasaannya, bagian yang paling akhir. Kembali mikir Abu Hurairah, ini aku bagi berarti aku terakhir. Bisa-bisa saya enggak dapat. Padahal yang diundang pertama kali Abu Hurairah, mestinya yang paling berat untuk minum pertama kali saya. Pikiran beliau. Sudah orangnya banyak, susunya segitu tok, ditugasi bagi lagi. Karena memang sami'na wa ta'na. Taat kepada Rasulullah, akhirnya dibagi oleh Abu Hurairah. Satu orang selesai sampai puas, ganti yang berikutnya, ganti yang berikutnya, sampai semua sudah minum. Mukjizat Rasulullah. Ya. Susu cuma segitu dong. Tinggal Rasul sama Abu Hurairah yang belum minum. Nah. Kembali Abu Hurairah berpikir, ini nek diminum Rasulullah duluan enggak upanan. Akhirnya Rasul menyatakan, "Ya Abu Hurairah, isrob. Ya Abu Hurairah, minumlah." Akhirnya Abu Hurairah minum. Sampai kenyang, isrob. Rasul terus nyatakan, "Minum lagi, minum lagi, minum lagi." Sampai Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, wis gak ono nggone, ya. nggak ada tempatnya. Ya. Ternyata susunya masih sisa. Ya. Di situ diambil faedah oleh para ulama, boleh makan sampai kekenyangan, tapi nggak tiap hari, kadang-kadang. Ya. Nah, kalau memang ada momen-momen tertentu, mumpung enak makanan ini, wis sak warke boleh. Tapi tidak yaumian, tidak terus-terusan tiap hari siap makan kenyang enggak. Standarnya Rasulullah berhentilah makan sebelum kenyang. Dan makanlah ketika lapar. Nah, maka Rasul persilakan, kul wasrab, silakan makan, silakan minum. Tapi jangan keterlaluan. Ya. Jangan kemudian melampaui batas ketika makan, ketika minum. Dan juga termasuk di dalamnya dari sisi nominal. Mungkin dia maunya makannya di luar. Dengan nominal yang luar biasa mewah. Itu masuk israf, melampaui batas. Makan pagi di restoran ini, siang di sana, malam di sini, misalnya. Israf. Nah, melampaui batas. Walbas. Demikian pula silakan kalian berpakaian. Tapi jangan melampaui batas. Sayyid Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau mencontohkan termasuk israf, annal insan fi shabah lahu thawbun jadid, pagi hari pakai baju baru, wa fil masa lahu thawbun jadid, sore baru lagi. Itu namanya israf, ya, silakan. Silakan berpakaian tapi jangan keterlaluan, melampaui batasnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sudah kita lewati belum ya di sebelum keluar. Beliau ketika sholat malam Aisyah mengerik. Bajunya Rasulullah itu terkena air mani yang sudah kering. Dikerik oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasul sedang sholat. Ya. Di situ para menyebutkan ini menunjukkan Rasul itu sholat menggunakan pakaian yang beliau pakai untuk tidur. Beliau sholat menggunakan pakaian yang dipakai untuk tidur. Dan ma'ruf di kalangan para sahabat, ketika tidak bisa sholat jamaah karena pakainya dicuci. Pakaian cuma satu. Kalau dicuci sudah, dia gak punya pakaian, nunggu sampai kering. Nah, kemudian baru kalau kering bisa untuk aktivitas. Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang sampai sekarang kitab Sahih Bukhari dibaca oleh kaum muslimin. Dan setiap dibaca, didoakan beliau rahimahullah. Ketika masa belajarnya, teman-temannya nyari, ini kenapa enggak hadir Imam Bukhari beberapa hari ini. Ternyata beliau di rumah enggak bisa keluar, enggak ada pakaiannya. Itu kelasnya Imam. Nah. Kalau kita mungkin lemari ini gak cukup. Banyak pakaiannya. Maka Rasul menyatakan silakan berpakaian. Tapi jangan melampaui batas. Dari sisi jumlahnya. Dari sisi kemewahannya. Nah, silakan. Semuanya dipersilakan oleh Rasulullah SAW. Watasoddak, silakan bersodakoh. Tapi juga baik, jangan melampaui batas sedekah, silakan berbelanja atau yang semisalnya, tapi jangan kemudian melampaui batas Jangan pula wala makhilah. Jangan pula sombong. Nah, bersedekahlah kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik. Belanjakanlah harta kalian sesuai dengan kebutuhannya. Jangan kemudian melampaui batas. Maka disebutkan oleh para ulama, al-iktisad nisful ma'isah. Berhemat itu sudah separuh penghasilan. Seseorang berhemat, tidak boros dalam membelanjakan hartanya, itu sudah separuh penghasilan. Maka jangan kemudian terlampau boros ketika membelanjakan harta, jangan pula terlampau bakhil. Ya. Kadang ifrat wa tafrit. Kadang melampaui batas, anaknya diberikan uang saku berlebihan. Yang lainnya tidak dikasih sama sekali padahal bisa. Sampai wa'iyadubillah anaknya akhirnya mencuri atau yang semisalnya karena kesalahan orang tuanya. Silakan sedekah, beri nafkah, tapi jangan kemudian melampaui batas dan jangan pula taib sebagai bentuk kesombongan. Dari hadis ini, ikhwan fi din azani wa a'azakumullah, bisa kita ambil faedah wujub istinabil israf wal khuyala, wajibnya untuk menjauhi al israf, melampaui batas dan juga kesombongan dalam makan, minum, berpakaian, berbelanja. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Ada sebuah faedah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Beliau menukilkan ini ketika beliau menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukuplah bagi seorang itu na'am ketika dia makan sekedar untuk bisa menegakkan tulang punggungnya, sekedar untuk bisa berdiri. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, isi perutnya itu sepertiga untuk nafasnya. Tidak dipenuhi semuanya untuk makannya. Sepertiga, sepertiga, sepertiga, masih ada longgar ruangannya. Kemudian beliau menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Innal akla idza khafal insan ayyata'adza bihi sara haraman. Makanan, jika seorang itu ketika mengkonsumsinya, ketika nanti memakannya, akan berbahaya bagi dia, maka hukumnya haram. Zatnya halal, ya, zatnya halal. Tapi kalau nanti itu dimakan akan berbahaya untuk dia. Mungkin dari sisi medis, ya, fulan ini memiliki penyakit yang dia tidak boleh makan makanan ini. Nah, ini kalau dia konsumsi bahaya ini dengan penyakitnya. Ya. Maka haram bagi si sakit itu makan itu. Haram hukumnya. Akan menimbulkan mudharat bagi dia. Baik. Jadi tidak asal wis pokoknya bismillah, ya, yang penting halal. Ya. Tapi dari sisi imbasnya nanti, jika dia itu berimbas, ya, memudharatkan misalnya, maka haram hukumnya. Baik, selesai. Nah, bab yang pertama dari Kitabul Jami. Sekarang kita masuk bab yang kedua. Qala Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bab al-bir wassilah. Nah, al-bir baknya di kasrah. Al-bir maknanya al-khair, kebaikan. Ya. Al-bir dengan baknya di kasrah itu maknanya al-khair. Ada pula baknya itu di fathah, al-bar. Ya. Itu maknanya kasratul ihsan, banyak kebaikannya. Al-bar itu ismun min asma'illah. Huwa barur rahim. Bar itu termasuk nama-nama Allah. Kasratul ihsan artinya jika dia di fathah. Nah, ini di kasrah. Al-bir, berbuat baik kepada siapa ini? Nah, ini lil walidain, kepada kedua orang tua. Al-bir wasilah, as-silah menyambung kekerabatan, berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada kerabat. Kerabat itu orang, mereka-mereka yang satu kakek dengan kita, kakek yang keempat, kakeknya lagi, ya. Itu dinamakan kerabat semuanya. Nah, dari si ibu, dari si bapak, ya. Ada pamannya, ada bibinya. Nah, terus itu namanya kerabat. Baik. Albir wasilah, berbuat baik kepada kedua orang tua dan menyambung kekerabatan. Jadi bab ini akan berisi hadis-hadis yang terkait dengan birrul walidain wasilatul arham dan menyambung kekerabatan. Nah, قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحب أيبسط له في رزقه. Man, barang siapa yang ahabba, senang, أيبسط untuk dilapangkan, lahu baginya fi rizkihi, pada rizkinya. Barang siapa yang senang rizkinya dilapangkan, wa an yunsa'alau fi azharih, dan dipanjangkan umurnya. Barang siapa yang ingin rezekinya lapang dan ingin panjang umur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyasil rahimah, hendaknya dia menyambung kekerabatan. Hendaknya dia menyambung kekerabatan. Menyambung kekerabatan dalam mengunjungi kerabatnya, berbuat baik kepada mereka. Nah, ikhwani fi din azani wa azakumullah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan tips cara untuk tambah rezeki dan tambah umurnya. Rezekinya bertambah, Naam. Dan umurnya dipanjangkan. Caranya dengan menyambung kekerabatan. Silaturahmi. Naam. Menyambung kekerabatan menyebabkan lapang rezekinya, tambah rezekinya, dan juga panjang umurnya. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Bukankah ketika setiap bayi sebelum dilahirkan sudah dicatat semua rezekinya sampai dia mati? Bukankah sudah ditulis kapan matinya sebelum dia dilahirkan ke dunia? Nah, rezeki sudah dicatat berapa dia dapatnya selama hidup. Mati sudah dicatat kapan dia matinya. Karena ini berkaitan. Antara rezeki dan kematian itu berkaitan. Seseorang tidak akan mati ketika rezekinya belum sempurna. Dia dikasih rezeki misalnya Allah selama hidup di dunia 4 miliar. Kehidupan selama dia di dunia. Kurang 1000. Nah, maka dia enggak akan mati-mati. Karena berkaitan. Nah, ketika ada seorang mati bunuh diri. Bunuh diri itu kan inisiatif sendiri. Bukan kemudian oh berarti rezekinya masih sisa ini. Belum waktunya mati, tepati dan sudah selesai rezekinya. Enggak ada deposit rezekinya karena dia meninggal bunuh diri, enggak ada. Emang itu sudah ditetapkan demikian. Fulan ini matinya pas ini dan rezekinya segitu, selesai sudah. Nah. Baik. Dan namanya rezeki itu kita enggak tahu ya, berapa sih jatah kita selama di dunia. Nah. Maka ikhwan fi din azni wa azakum la. Kemudian dengan hadis ini bagaimana ini? Bukankah ini bertentangan? Berarti rezeki dan usia itu kalau begitu bisa direvisi. Nah, ini hadis ini. Oh, nanti kalau saya silaturahmi umurnya bertambah. Rezekinya bertambah. Baik. Di sini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Ada beberapa pendapat tentang masalah ini. Yang pertama, usia dan rezeki itu tidak akan bisa bertambah. Karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jatah dia di dunia ini. Nah, tetapi makna ditambah rezekinya, makna dipanjangkan umurnya itu dengan barokah. Umurnya tetap segitu. Tapi barokah banyak kebaikan yang bisa dia jalankan dengan umur yang segitu. Itu namanya barokah. Rezekinya tetap segitu. Tapi banyak kebaikan yang bisa dia jalankan dengan rezeki yang segitu. Itu namanya barokah. Nah, rezekinya barokah, umurnya barokah. Ya. Ketika seorang diberikan umur sangat-sangat panjang, 100 tahun misalnya. Tapi minim kebaikan yang dia jalankan. Umurnya enggak barokah. Ada orang-orang yang masih usia muda sudah meninggal. Di usia 30-an meninggal. Tapi karya tulis yang dijalankan, yang dihasilkan luar biasa banyaknya. Para ulama ada yang meninggal muda. Al-Hafidz Al-Hakami misalnya. Karya tulisnya banyak sekali. Maka barokah umurnya. Nah, dengan umur yang pendek, banyak kebaikan di situ, itu namanya barokah. Maka makna hadis ini taib, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, diberikan barokah. Kalau kita baca apa biografinya para ulama, kemudian kita lihat karya tulis mereka, luar biasa usianya, barokah umurnya itu. Umurnya sama dengan kita, usianya umat Muhammad itu antara 60-70. Usianya sama dengan kita, tapi lihat karya tulisnya. Ya. Kitab-kitab yang mereka tulis itu berapa jilid ketika dicetak? Ya. Ada yang 10 jilid, ada yang lebih dari itu, dan bukan yang satu judul, berjudul-judul dengan beberapa jilid yang panjang. Ya. Itu nulisnya aja susah itu, apalagi bacanya. Ya. Kita aja misalnya baca nggak habis-habis, misalnya Majmu' Fatawa. Ya. Terus nulisnya kapan? Itu namanya barokah umurnya, berbarokah usianya. Nah. Ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah, itu makna yang pertama. Baik. Makna yang kedua, ada yang berpendapat bahwasanya ya zahirnya dipanjangkan umurnya. Ini pendapat yang kedua. Zahirnya dipanjangkan umurnya, zahirnya rezekinya bertambah. Nah, zahirnya ini dipahami secara zahirnya sudah. Zahirnya ada sini panjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya sudah. Dipahami secara zahir. Bukan dimanakan barokah, tidak. Ya memang usianya panjang, rezekinya banyak. Dan itu tidak bertentangan. Kenapa? Karena sudah ditentukan oleh Allah. Fulan ini nanti selama hidupnya sering menyambung kekerabatan sehingga nanti usianya segini, rezekinya segini. Gak ada perubahan, gak ada revisi. Sudah memang Allah tentukan dia rezekinya segini karena gemar silaturahmi. Dia usianya segini karena gemar silaturahmi. Sudah ditentukan oleh Allah. Nah, jadi tidak ada pertentangan. Baik itu dimaknakan barokah usianya maupun dimaknakan secara zahir. Baik. Pendapat yang ketiga, makna dipanjangkan umurnya setelah kematian dia, banyak orang-orang yang memujinya karena kebaikan yang dia jalankan selama ini. Dia sudah meninggal, tapi namanya terus dibicarakan. Kenapa? Dia orang baik. Banyak kebaikan-kebaikan yang dia jalankan selama hidupnya. Itu yang namanya panjang umur. Orangnya sudah tidak ada, sudah meninggal. Tapi kebaikan dia itu dikenang oleh kaum muslimin. Kebaikan-kebaikan dia jalankan yang dia berikan kepada kaum muslimin terus diingat setelah kematiannya. Ini yang namanya panjang umur. Ini pendapat yang ketiga. Jadi ini ada tiga pendapat memaknai hadis ini. Ada yang dimaknai berbarokah, ada yang dimaknai ya zahirnya dipanjangkan dan dibanyakkan. Ada yang memaknai dia dipuji ya, setelah kematiannya karena perbuatan-perbuatan baiknya. Nah, dan juga ini terkait dengan pendapat yang ketiga ini, dia meninggalkan anak-anak yang soleh yang mendoakan dia setelah kematiannya. Dia meninggalkan anak-anak yang soleh yang senantiasa mendoakan dia ketika dia sudah meninggal. Naam. Ikhwani fi din azni wa azakumullah. Baik. Itu makna dari hadis ini. Dari hadis ini bisa kita ambil faedah. Di antaranya hasun azimun, anjuran yang besar, ala silatir rahim, untuk menyambung kekerabatan. Anjuran untuk menyambung kekerabatan. Yang kedua, anna silatir rahim, bahwasanya menyambung kekerabatan itu sababun likasrati rezeki wa tulil hayati. Menyambung kekerabatan itu sebab banyaknya rezeki dan panjang umur. Banyaknya rezeki dan panjang umur. Naam. Ikhwani fi din azni wa azakumullah. Ketika seorang itu bicara tentang rezeki, ya. Hadis ini tadi disebutkan barang siapa yang menyambung kekerabatan akan dilapangkan rezekinya, akan dilancarkan rezekinya. Secara spontan orang itu akan memahami yang mananya rezeki itu adalah makan, minum, penghasilan. Hanya sebatas itu. Padahal rezeki itu bukan sebatas itu. Nah, rezeki itu juga termasuk dan selain apa, vitamin untuk jasad, juga vitamin untuk ruh. Selain makanan untuk tubuh, juga rezeki itu makanan untuk ruh. Maka termasuk minar rezeki baik ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat yang didapat seorang hamba itu rezeki. Ketika seorang mendapatkan tambahan ilmu itu rezeki. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk minta tambahan, Rabbi zidni ilma, ilmu. Itulah rezeki. Ketika seorang mendapatkan ilmu itulah rezeki. Tapi ini kadang yang dipahami namanya rezeki itu uang, penghasilan. Ketika mendapatkan uang luar biasa gembira, senangnya luar biasa syukurnya. Tapi ketika mendapat tambahan satu faedah dari ilmu, maka terlihat biasa-biasa saja. Karena tidak memahami ilmu itu adalah rezeki. Nah, maka disebutkan oleh para ulama minar rezeki ma yakum bihil ad-din, apa yang tegak dengannya agama itu juga rezeki. Min ilmin nafi', ilmu yang bermanfaat itu rezeki. Wa iman, keimanan itu rezeki. Naam. Wa amalin soleh, dan juga amalan soleh itu rezeki. Sehingga syukurnya kita itu kadang terbatas hanya dapat uang, dapat penghasilan. Kita bersyukur. Tapi ketika rezeki berupa perkara-perkara yang bisa sebagai pemasukan untuk ruh kita, keimanan, tambahnya keimanan. Dengan ilmu yang bermanfaat, dengan amalan soleh, kita tidak merasa mendapatkan rezeki. Ikhwan fidina azani wa azakumullah. Baik. Ketika mendapatkan satu faedah dari ilmu, itu rezeki yang luar biasa. Sehingga disebutkan di kitab warasatul anbiya. Ada seorang suami ya, di kamar itu posisi dia punya, dia mondar mandir, tiba-tiba dia senang, gembira, senang. Istrinya yang ngelihat itu ikut senang, dikira suaminya dapat rezeki. Wah, ini dapat rezeki, bisa nyuruh utang. Ya, senang istrinya. Kemudian kita ditanya, "Mabikan ada apa? Ada apa kok saking gembira sekali, ada apa?" Kata suaminya, "Saya mendapatkan satu faedah ilmu." Akhirnya istrinya enggak jadi senang. Ya. Karena rezekinya bukan rezeki uang yang bisa untuk bayar utang, ya. Tapi dapat satu faedah ilmu. Gembiranya salafun saleh ketika mendapatkan satu faedah ilmu. Maka jangan heran kalau kemudian hanya untuk mendapatkan satu hadis berbulan-bulan untuk mengadakan rihlah, mengadakan safar. Kenapa? Karena faham satu ilmu itu rezeki. Kalau kita belum sampai derajat yang demikian, belum sampai menyatakan ilmu itu rezeki, sehingga biasa-biasa saja. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Beberapa hadis yang bisa kita baca di malam hari ini insyaallah, dan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Baik. Ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Muqbil rahimahullah. Idza hadasat muskilah, jika terjadi permasalahan. Au harikun kharijal masjid, atau ada kebakaran di luar masjid. Wa nahnu fi salatin fariidhah, dan kami sedang menjalankan salat fardu. Sedang salat fardu tiba-tiba ada kebakaran di luar masjid. Hal natrukus shalah, apakah kita boleh membatalkan salat, ditinggalkan salatnya? Wa nadhhab li idfa'iha, pergi untuk memadamkan kebakaran. Sedang sholat berjamaah. Kata beliau rahimahullah, "Naam, la ba'as." Naam, enggak apa-apa. Ya. Ditinggalkan sholatnya, padamkan kebakaran. Tadhab. Sawa'un tadhab, sawa'un dhahabta wadfa'ata. Sama saja kamu berangkat, kamu pergi, kemudian kamu padamkan. Warajata, nanti kamu balik lagi. Watabni ala ma sallaita, kamu keluar masjid, kamu padamkan apinya, kamu balik masuk masjid, dan kamu lanjutkan sholatmu. Tabni itu melanjutkan sholatnya, bukan mengulangi dari awal. Kamu lanjutkan sholatmu. Kalau kamu tadi sudah dapat 2 rakaat terus keluar masjid dan memadamkan kebakaran, selesai, masuk lagi, lanjutkan rakaat yang ketiga. Itu makna melanjutkan sholatnya. Tabni ala ma sholaita idza kunta matatakallam, selama kamu di luar tidak berbicara. Selama tidak berbicara. Kalau sholat jamaah kebakaran keluar bareng-bareng memadamkan kebakaran, kira-kira bisa enggak menengkapi? Ya pasti bengong, jukono iko, jukono kono, nanti berbicara. Ini boleh melanjutkan sholatnya yang tadi meneruskan selama tidak berbicara. Mungkin bisa kalau dia sendirian tidak berbicara. Nah, au ihtajja ila amalin katsirin wa ba'da dzalika tusalli, atau kamu butuh aktivitas yang banyak. Jadi apalagi kebakaran besar, butuh ngambil ini, butuh ngambil itu, berarti banyak gerakan-gerakan, maka itu nanti diulangi sholatnya, tidak bisa dilanjutkan karena gerakannya banyak. Nah, badak dalika tu sholli. Baik. Wa kata idza khasyita ala waladin ayaskutu fi bi'rin, Demikian pula jika kamu khawatir ada anak yang kecemplung sumur. Sedang sholat ini ada anak main-main kok bahaya ini. Minggir-minggir ke dalam sumur misalnya. Baik. Au ayaskota man ala jidarin au ghairi dzalika, atau takut kejatuhan suatu di atas dinding, ya, di atas tembok. Wala ba'sa an tadhhab, boleh kamu kemudian apa datangi anak itu, selamatkan anak itu, ya. Posisi sedang dalam keadaan sholat. Nah, fa in kana amalan qalilan, selama gerakannya itu sedikit, wa anta lam tanwi tarkis shalah, tarkis shalah, dan kamu tidak berniat untuk membatalkan sholat, halaka an tarji'a, kamu bisa untuk balik, wa anta bniya, dan kamu lanjutkan sholat, kamu lanjutkan sholatmu tanpa mengulangi dari awal, selama gerakannya sedikit dan tidak berniat membatalkan sholatnya. Wa in kunta qad nawaita tarkaha, dan jika kamu berniat membatalkan sholatmu, ahwa amalun kathirun, atau aktivitas gerakan-gerakannya itu banyak, tarji' wa tusalli, kamu balik dan mengulangi sholatnya. Nah, jadi bisa dilanjutkan dengan syarat yang tadi beliau sebutkan, bisa mengulangi dengan apa yang beliau tadi sebutkan. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Baik. Ikhwani fidina azani wa a'azakumullah, sekedar mengingatkan, ini sekarang tanggal 24 Syawal. Jadi tinggal beberapa hari habis Syawalnya. Bagi yang mungkin masih belum jangkep puasa Syawalnya, ya, masih ada kesempatan. Mumpung. Nah, puasa beberapa hari seperti puasa satu tahun, mumpung. Nah, mumpung ada kesempatan besar dan mumpung diberikan umur panjang, kesehatan, ya, yang belum jangkep Syawalnya, nah, bisa untuk mengambil kesempatan beberapa hari ke depan, tinggal 24, 25, tinggal beberapa hari. Baik. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.